الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وذكر ابن ماجه عنه من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمة. Dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullah. Yakni barang siapa yang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sementara pada jasadnya tidak ada bekas-bekas peperangan, ya, berupa luka, laqiyallaha wa fihi thulma, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan memiliki kekurangan. Wa qala ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke pada kebinasaan. Wa fassara Abu Ayyub Al-Ansari al-ilqa'u bil yadi ila tahlukati bi tarkil jihad. Baik. Ditafsirkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, mencampakkan atau membuang diri kepada kebinasaan itu dengan cara meninggalkan jihad. Baik. Wa sahanu sallallahu alaihi wasallam inna abwaabal jannati tahta dhilali suyuf, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang. Baik, riwayatkan oleh Muslim. Wa sahanu man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah, barang siapa yang berperang di jalan Allah untuk tegaknya kalimatullah, maka itulah di jalan Allah, selain itu tidak. Niatan apapun, niat karena qaumiyah, ashabiyah, niat karena pengen untuk mendapatkan ghanimah, niat pengen untuk dipuji, disanjung, pengen disebut-sebut kebaikannya, dan seterusnya. Ini pembahasannya tentang masalah niat. Innamal amalu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu bin niyat, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatannya masing-masing. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ah? Bagaimana? Hadis tadi dhaif. Baik, dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Tapi seandainya pun jihad tidak dikomando oleh pemerintah, karena harus pemerintah yang komando jihad, bukan partai, bukan kelompok-kelompok tertentu, bukan madhab-madhab tertentu, organisasi tertentu, tidak bisa. Jihad fisabilillah harus dikomando oleh pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kita yang sah, pemerintah, misalnya kita di Indonesia, ini pemerintah Indonesia yang ada. Negara Republik Indonesia, NKRI. NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dikomando. Barakallahu fikum. Kalau tidak, lapangan jihad masih banyak. Barakallahu fikum. Jihad masih banyak. Dalam artian lebih luas. Barakallahu fikum. Haji ya jihad termasuk. Baik, talabul ilmi juga jihad. Tapi karena semuanya di jalan Allah dan semuanya butuh kesungguhan, butuh kerja keras, butuh pengorbanan, butuh waktu, tenaga, pikiran. Barakallahu fikum. Jadi fisabilillah bukan cuma jihad ini, barakallahu fikum, yang ma'ruf, berperang melawan orang kafir. Karena boleh jadi kita ingin, pengen, tapi pemerintah tidak mengizinkan. Baik. Wallahul musta'an. Wa qala ta'ala wa sahha anhu innan nara. Baik, tentang masalah niat tadi kita lanjutkan, barakallahu fikum, untuk mengingatkan kembali karena peran niat ini sangat-sangatlah penting untuk kita senantiasa jaga. Karena bisa berubah, bisa bergeser dari niatan awal kita. Boleh jadi awal-awalnya adalah barakallahu fikum lillahi subhanahu wa ta'ala murni, tapi dalam perjalanannya bergeser. Baik, bergeser, sehingga perlu ada kontrol dari diri kita tentang niatan ini. Baik. Seperti ketika seorang melakukan sholat lillahi subhanahu wa ta'ala, baik, tahu-tahu dalam sholatnya itu langsung dia lihat bosnya ada di sampingnya, bos dalam perusahaannya dia, baik, majikannya atau calon mertuanya misalnya, baik, atau yang lainnya, sehingga dengan itu dia merubah niatnya atau dia menambah niatnya. Baik, dengan cara barakallahu fikum lebih memperbaiki sholatnya, lebih memperpanjang, lebih khusyuk nampaknya. Baik, ini karena sudah ada apa? Ada keinginan untuk mendapatkan pujian, bukan lagi lillahi subhanahu wa ta'ala secara murni. Amal soleh itu barakallahu fikum niatan semestinya tidak dihubungkan dengan barakallahu fikum dengan upah atau yang diharapkan dengan gaji. Barakallahu fikum. Jihad fisabilillah, orang tetap digaji. Digaji oleh pemerintah, apakah dari ganimah itu atau karena memang dia sebagai prajurit. Tercatat dia sebagai prajurit tentara misalnya. Baik. Dia digaji bulanan. Baik. Atau tugas-tugas yang ditugaskan oleh pemerintah yang itu merupakan tugas-tugas mulia. Bahkan merupakan amal saleh. Baik. Seperti seorang alim, mufti, hakim, barakallahu fikum, sebagai guru, guru agama, atau lebih umum semua pelayanan terhadap masyarakat, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kalau dia melakukannya lillahi subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan pahala dari kerjanya dia ini. Tapi kalau dia niatkan hanya sekedar untuk mendapatkan gaji bulanannya ini, wallahi tidak dia dapatkan di dunia dan di hari akhirat kecuali gaji bulanannya. Baik. Kalau dia ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, dia memandang bahwa tugas ini memang kebutuhan dia. Dia sebagai seorang da'i ilallahi subhanahu wa ta'ala, misalnya dia sebagai seorang da'i, ditugaskan oleh pemerintah, digaji oleh pemerintah. Barakallahu fikum. Ketika dia berdakwah, jangan pernah dia meniatkan dalam hatinya bahwa dalam dakwahnya ini tujuannya itu. Barakallahu fikum. Anda tetap harus konsisten bahwa ini adalah satu yang Anda sangat butuhkan. Inilah amal soleh Anda yang Anda kumpulkan. Ini adalah ketaatan dan kurba ila Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah dengannya Anda akan dapatkan pahala. Baik. Sehingga ketika Anda melakukan ini, Anda senantiasa tersemangati. Anda yang butuh. Barakallahu fiikum. Artinya ketika tersendat gaji mungkin atau diputus, Anda tidak akan berhenti melakukan kebaikan ini. Baik. Anda tidak apa-apa itu. Kenapa? Karena Anda menganggap bahwa ini adalah amal saleh. Sama dengan Anda melakukan sholat, sama dengan Anda melakukan puasa. Kita teruskan barakallahu fikum, kembali kepada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tapi ingat barakallahu fikum, iradatud dunya, taib, menginginkan dunia dari amal saleh yang dia lakukan ini sangatlah berbahaya. Dan ingat pula bahwa yang namanya iradatud dunya bukan cuma sekedar materi. Paham barakallahu fikum? Termasuk diantaranya adalah apa? Syuhrah, ketenaran, pujian manusia. Ini termasuk bagian dari dunia. Baik. Seorang rela untuk berlapar-lapar diri. Baik. Pakaian compang-camping. Hanya sekedar pengen untuk dikatakan zuhud. Baik. Orangnya zahid. Sekedar untuk mendapatkan gelar itu. Taib. Yang pada hakikatnya, ya kalau makan ya taib, lebih hebat dari orang biasa mungkin. Cuma karena dia meninggalkan makan enak, taib, pakaian yang necis, mahal, hanya sekedar mendapatkan apa? Pujian dan sanjungan. Itu termasuk dunia. Jadi niatannya mengkatakan litakuna kalimatullahi al-uliyya fahuwa fi sabilillah. Lah terus kalau dia ikhlas, terus ada orang muji, dia ikhlas, kemudian ada orang yang memberi. Taib. Barakallahu fikum. Ikhlasnya bainahu wa bainallah. Pujian dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama dia ikhlas lillahi subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah berita gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Baik. Berita gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara antum tahu, tidak semua orang mencintai kebaikan. Walaupun bagaimana baiknya kita, tetap ada saja ada orang yang benci dan tidak senang. Baik. Ada kita kembali bahwa pemberian, pujian orang, taib, jangan pernah ada hubungannya dengan keikhlasan Anda. Barakallahu fikum. Anda tetap ikhlas, mau orang puji atau orang celah, taib, itu bukan urusan Anda. Mau orang beri atau orang tidak beri, itu bukan urusan Anda. Taib. Masya Allah. Wasaha anhu annan innan nara awwalu ma tusa'aru bil alimi wal munfiq wal maqtul fil jihadi idza fa'alu dhalika liqal. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa api neraka ini awal pertama kali dinyalakan untuk menyiksa siapa? Alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Yang kedua wal munfiq. Taib. Orang yang banyak berinfak hanya sekedar untuk dipuji dan disanjung. Kemudian ketiga adalah orang yang jihad fisabilillah hanya sekedar untuk dikatakan bahwa dia sebagai pemberani. Barakallahu fikum. Ini kenapa? Kenapa mereka adalah orang-orang pertama yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena niatnya berbeda. Walaupun amalan yang dia lakukan adalah amal yang zahirnya saleh. Sekali lagi kembali kepada niatan kita. Barakallahu fikum. Oleh karena itu sekali lagi kita kontrol niat kita. Mulai dari kita hendak melakukannya, dan di saat kita melakukannya, dan setelah kita melakukannya sekalipun. Barakallahu fikum. Perkara bahwa terkadang muncul riya, terkadang muncul ini mengkaji dari urusan-urusan dunia yang kita kehendaki, itu tidaklah mengapa ketika kita senantiasa mengembalikannya kepada keikhlasan. Karena syaitan senantiasa tidak membiarkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini langgeng dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena syaitan telah bersumpah la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan apa? Menyimpangkan mereka semua dari jalan. La aqudanna taib. Anhum siratal mustaqim. Baik. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shamalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Usaha upaya yang gencar terus menerus tiada henti-hentinya dari arah muka, belakang, kiri, kanan. Syaitan. Dia senantiasa membisik-bisikkan. Barakallahu fikum. Oh, memang kau yang paling bagus ini. Kau ini yang paling hebat, kau ini yang paling rajin, kau ini yang paling pintar, kau ini. Sehingga tinggal bungkuk, muncul terbetik dalam dirinya yang sedikit agak merubah niatannya. Kemudian setelah itu dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke niatan asalnya, ke niatan awalnya. Maka la ba'sa bihi. Barakallahu fikum. Wa sahanu annahu anna man jahada yabtaghi gharadad dunya fala ajra lahu. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjihad menghendaki urusan dunia, apakah harta, barakallahu fikum, pujian, sanjungan, untuk dikenang sebagai pahlawan, fala ajra lahu, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Sekali lagi kembali kepada niatan. Niatan ini gampang sekali berubah. Baik. Gampang sekali berubah. Tapi selama dia memiliki iman dan memiliki takwa, semakin kuat ketakwaan dia dan keimanan dia, semakin gampang dia mendeteksinya. Barakallahu fikum. Semakin gampang dan mudah dia mendeteksi niatannya ini. Wa sahha anhu annahu qala li Abdillah ibn Amr, in qatalta sabiran muhtasiban ba'athakallahu sabiran muhtasiban, wa in qatalta mura'iyan mukabiran ba'athakallahu mura'iyan mukathiran. Ya Abdullah bin Amr, ala ayyi wajhin qatalta aw qutilta ba'athakallahu ala tilkal hal. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, in qatalta sabiran muhtasiba, kalau engkau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sabar, karena memang jihad itu adalah pekerjaan yang sangat berat, lebih berat dari orang yang berdiri melakukan sholat tiada henti-hentinya dalam keadaan tidak makan dan tidak minum sampai kembalinya para mujahidin dari peperangan. Adakah orang sanggup untuk melakukan sholat selama 3 bulan tidak henti-henti, tanpa makan, tanpa minum? Tidak ada. Barakallahu fikum. Tubuh ini akan lelah, tubuh ini akan ngantuk dan seterusnya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah itulah bandingannya. Karena seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah amalan saleh yang sebanding dengan jihad fisabilillah? Kata Rasulullah SAW, iya. Seorang yang tegak berdiri melakukan sholat sejak keluarnya para mujahidin dari negerinya, dia sudah masuk ke masjid melakukan sholat terus menerus tak henti-hentinya dalam keadaan tidak makan tidak minum sampai mujahidin kembali. Adakah yang bisa melakukannya? Tidak ada. Dan memang jihad adalah amal badan yang paling tinggi posisinya. Baik. Wadir watu sana mihi al jihad fisabilillah. Puncaknya al jihad fisabilillah. Barakallahu bikum. Puncaknya al jihad fisabilillah. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ya Rasulullah, naral jihada afdal al a'mal, afala nujahid? Ya Rasulullah, kami memandang bahwa jihad fisabilillah itu adalah amal saleh yang paling tinggi kedudukannya, paling mulia. Tidakkah kami perempuan juga semestinya ikut berperang untuk mendapatkan dan meraih keutamaan ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakunna jihadun la qitala fihi." Al-Hajj. Untuk kalian wahai para perempuan ada jihad, barakallahu fikum, tapi tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji. Barakallahu fikum. Pelaksanaan ibadah haji untuk laki-laki saja berat, apalagi untuk perempuan. Baik. Ya Abdullah bin Amr, in qatalta sabiran muhtasiba, kalau engkau berperang dalam keadaan sabar dan mencari pahala. Ini harus ada ihtisab. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Ihtisab harus ada. Mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda sholat harus ada niatan untuk mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar rutinitas kebiasaan begitu saja lah. Baik. Anda duduk di majelis ilmu, tapi Anda harus berniat bahwa itu adalah pahala dan memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Baik. Sabiran muhtasiba, ihtisab. Baik, harus ada ihtisab. Ba'atakallahu sabiran muhtasiba, Allah akan membangkitkan engkau dalam keadaan bersabar dan mencari pahala. Wa in qatalta mura'iyan mukathira, akan tetapi kalau engkau berperang akan tetapi kalau engkau berperang untuk riya, pengen dipuji, disanjung, di nomor satu kan, mukafira untuk memperbanyak harta sekedar untuk mendapatkan ghanimah dan seterusnya, ba'atsakallahu mura'iyan mukathira, Allah akan membangkitkan engkau dalam kondisi riya dan hanya sekedar menginginkan harta. Ya Abdullah bin Amr, ala ayyi wajhin qatalta aw qutilta ba'athakallahu ala tilkal hal. Wahai Abdullah bin Amr, kondisi apapun engkau berperang, maka Allah akan membangkitkan engkau dengan kondisi itu. Allah akan membangkitkan engkau dengan keadaan itu. Barakallahu bikum. Sama-sama nampak ke amal saleh, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala belum tentu sama. Agar. Baik. Sama-sama kita masuk ke masjid. Sama-sama duduk di masjid, di majelis. Baik. Ada yang ikhlas lillah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang dengan niatan yang lain. Ada yang boleh jadi karena orang tuanya memaksa dia. Di belajarnya nah. Baik, maunya enggak? Dia hadirnya hanya keterpaksaan, bukan karena keinginan dia, barakallah, bukan karena pilihan dia. Wala hawla wala quwata illa billah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Sama-sama hijrah, tapi satu hijrah untuk mencari keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan satunya lagi hijrah karena ada perempuan yang mau dia nikahi, yang telah hijrah dan dia pun harus hijrah untuk menikahi perempuan itu. Tujuan dia berpindah bukan karena lillahi subhanahu wa ta'ala, tapi karena pengen nikah. Tidak ada pahala hijrahnya, walaupun sama capeknya. Faslun wa kana yastahibbul qitala awwalan nahar kama yastahibbul khuruja lisafari awwalahu fa illam yuqatil awwalan nahari akhara alqitala hatta tazula asyams wa tahubur riyah wa yanzilun nasr. Faslun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang untuk memulai peperangan di pagi hari. Baik. Kama yastahibbul khuruja lisafari awwalahu, sebagaimana beliau senang untuk memulai perjalanan safar juga di pagi hari. Fa illam yuqatil awwalan nahar, kalau dia tidak jadi melakukan peperangan di awal, di awal pagi, di awal siang, di awal hari apun. Akhiral qital hatta tazula syams, beliau mengakhirkan, sekalian beliau mengakhirkan peperangan sampai setelah matahari tergelincir, setelah duhur. Wa tahubur riyah wa yanzilun nasr, dan barakallahu bikum, berhembus angin dan turun pertolongan. Barakallahu bikum. Dan biasanya memang angin lebih banyak berhembus di siang hari itu setelah tergelincirnya matahari. Barakallahu bikum. Di pagi hari biasanya tidak terlalu. Faslun qala walladhi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillahi wallahi wallahu a'lamu bimman yuklamu fi sabili illa ja'a yawmal qiyamati al-lawnu lawnud dam war-rihu rihul misk. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, la yuklamu ahadun fi sabilillah, tidak ada seorang pun terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu may yuklamu fi sabili, Allah yang lebih mengetahui siapa yang terluka di jalannya. Ada yang terluka karena pengen puji, terluka karena pengen duit, terluka karena A, kata Allah yang lebih mengetahui siapa yang terluka karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terluka di jalan Allah dalam peperangan karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan lukanya masih menganga. Al-lawnu lawnu dam, dalam keadaan mengucurkan darah. Darah segar, warnanya tetap merah, dan aromanya aroma misik. Bukan bau anyir, karena darah itu memiliki aroma anyir. Tapi di hari akhirat, barakallahu fikum, dia akan beraroma aroma misik. Masya Allah. Wa fi at-Tirmidzi anhu laysa syai'un ahabba ila Allah min qatrataini aw atharaini, qatrati dam'atin min khasyati Allah wa qatrati damin tuhraku fi sabilillah. Wa mal atharani fa atharun fi sabilillah wa atharun fi faridatin min faraidillah. Riwayat Imam at-Tirmidzi, laysa syai'un ahabba ila Allah min qatrataini aw atharaini, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua tetesan dan dua bekas. Qatratin dam'atin min khasyatillah. Dua tetesan ini tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetesan mata, tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir akan dosa-dosanya, kemaksiatannya, kesalahan dan kekurangannya. Khawatir dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menangis. Barakallahu fikum. Ini dikatakan apa? Yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan netes karena tidak bisa bayar utang. Barakallahu fikum. tidak menetes air mata karena lamaran ditolak. Barakallahu fikum. Tidak menetes air mata karena dicopot dari pekerjaan. Ya silakan, boleh-boleh saja orang sedih. Barakallahu fikum. Tapi bukan itu yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan. Orang boleh saja sedih. Silakan. Kecewa. Tapi tidak memiliki keutamaan. Yang memiliki keutamaan adalah air mata yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetesan yang kedua adalah tetesan darah yang mengalir atau menetes di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi peperangan. Dua tetesan ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal atharani, dan adapun dua bekas, fa atharun fi sabilillah wa atharun fi faridati min faraidillah. Baik. Dua bekas ini adalah bekas fi sabilillah, yakni luka, sayatan, tusukan, wa atharun fi faridati min faraidillah, atau bekas-bekas yang ada pada tubuh dari melakukan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa sahanu annahu qala ma min 'abdin yamutu lahu 'indallahi khairun la yasurru ay yarji'a ila ad-dunya wa anna lahu ad-dunya wa ma fiha illa ash-shahida lima yara min fadli syahadati fa innahu yasurruhu ay yurji'a ila dunya ay yarji'a ila dunya fa yuqtala marratan ukhra. Ma min abdin yamutu lahu indallahi khairun la yasurruhu ay yarji'a ila dunya wa anna lahu dunya wa ma fiha. Tidak ada seorang pun hamba yang meninggal dunia dan dia memiliki apa-apa yang Allah berikan kepadanya dari surga Allah Subhanahu wa taala yang menggembirakannya. Taib, untuk kembali kepada dunia dan diberikan dunia dan seisinya, tidak ada yang mau kembali. Seorang hamba yang saleh masuk ke dalam surga. Taib. Kemudian dikatakan, "Kau mau kembali ke dunia dan aku berikan dunia semuanya kepada engkau?" Tidak ada yang mau. Kecuali orang yang jihad fisabilillah. Baik. Pengen kembali ke dunia untuk apa? Untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kedua kalinya. Kenapa? Karena besarnya pahala yang dia dapatkan setelah kematian itu. Fayuqtala marratan ukhra. Tidak ada seorang pun yang berkeinginan. Orang sudah keenakan. Paham? Taib. Orang yang dalam surga keenakan sehingga kata Allah Subhanahu wa taala la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak ingin berpindah dari surga, enggak mau. Jangankan surga, barakallahu fikum. Dunia ini saja dengan kekurangannya yang sangat banyak. Ketika kita tinggal di satu perkampungan, satu kampung, taib. Ada maisha kita, masya Allah, pekerjaan kita bisa mendapatkan rezeki, tetangga kita orang-orang yang saleh, semuanya orang-orang baik. Tapi kemudian disuruh pindah, pindah mana? Oh nyanda, siapa? Minta mau dapatkan tip orang-orang yang seperti ini setengah mati. Nih, ini kampung ini lo orang baik-baik semua, setengah mati mau dapat kampung yang seperti ini. Susah. Padahal masih banyak kekurangannya dunia. Barakallahu fikum. Di dunia saja orang tidak mau berpindah rumah karena baiknya tetangga-tetangga dia, baiknya orang-orang yang ada di sekitar dia, tidak mau pindah rumah. Baik. Tapi coba kalau dia berada di satu komunitas perkampungan orang Bisaya, tidur saja tidak pernah biasa dia nyenyak, rumahnya dilempari, orang-orang bejat, setiap malam orang bakuku, bakalai, baku dusu. Barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa menyokong dia dan membantu dia untuk melakukan kebaikan. Apa? Dia akan berusaha berupaya untuk menjual rumahnya dan pindah. Kalau tidak bisa, pokoknya dia pindah. Hatta rumahnya tidak terjual. Kenapa? Karena dia tidak merasa aman dan tidak merasa nyaman di tempat itu. Tapi apalagi sorga. Barakallahu fikum. Saking nikmatnya, nyamannya, indahnya, bahagianya, tidak ada sedikit pun kehendak dia untuk berpindah dari tempat itu. Berbeda dengan orang penghuni neraka. Senantiasa dia berusaha lari untuk keluar dari neraka. Allah menggambarkan betapa hebatnya siksaan di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha." Setiap dia merasa kesakitan dan berusaha untuk lari dari neraka, mau keluar dari neraka, tangkap ulang, masukkan ulang. Walaupun tidak ada jalan untuk keluar sebenarnya. Setiap ada usaha untuk itu, kasih masuk ulang. Setiap pengen lari, ulama aradu ayyakhruju minha, u'idu fiha. Balikkan ulang, disiksa kembali. Itu seterusnya. Kenapa dia mau keluar? Kenapa dia mau lari? Kenapa dia mau pergi? Karena tidak aman, dia tidak nyaman. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini sehingga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan surganya dan dijauhkan dari api neraka. Sehingga bukan cuma sekedar surganya yang kita minta, tapi amalan dan ucapan yang mengantarkan kita ke surga juga kita minta. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amal. Ya Allah, aku minta kepada engkau surgamu dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada surgamu dari amalan-amalan yang baik dan ucapan-ucapan yang baik. Wa a'udzubika minan nar, dan aku minta perlindungan kepada engkau ya Allah dari api neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amal, dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada api neraka itu dari ucapan dan perbuatan. Kita minta sorga dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada sorga, dan minta dijauhkan dari api neraka dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada neraka. Kita minta dijauhkan semuanya dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Barakallahu fikum. Karena penduduk surga ada amalan-amalan yang harus dilakukannya. Dengannya dia terhantarkan masuk ke dalam surga. Karena Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah engkau ke dalam surga karena apa yang kau lakukan dari amal saleh. Baik. Masya Allah. Wa fi lafdin fayuqtalu 'ashara marratin lima yara min al-karamah. Tidak ada yang pengen kembali ke dunia kecuali apa? Yang pengen kembali ke dunia itu siapa? Penghuni neraka. Penghuni neraka minta kembali ke dunia. Tapi penghuni surga tidak ada yang pengen kembali ke dunia. Karena mereka menganggap tidak ada apa-apanya dunia, tidak ada. Laisa bi syai. Sementara sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada mau kembali kecuali ahlul jihad ini, orang-orang yang jihad. Kembali ke dunia untuk apa? Mati di jalan Allah Subhanahu wa taala satu kali, dua kali agar, karena dia melihat keutamaan yang luar biasa. Jadi, yang didapatkan oleh orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan tidak ada seorang pun yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang pengen kembali ke dunia, dan diberi dunia semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mau kecuali orang jihad. Jihad pun bukan cuma bukan untuk dia mendapatkan dunia. Barakallahu fikum. Tapi untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. (Tuh) وقال لأم حارثة بنت النعمان وقد قتل ابنها معه يوم بدر فسألته أين هو قال إنه في الفردوس الأعلى. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Harithah bintu Nu'man, sahabiyah jalilah. Taib, Ummu Harithah bintu Nu'man, waqad qutila ibnuha ma'ahu yawma Badr, sementara putranya telah mati dalam peperangan di perang Badr. Sang ibu ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, gerangan di mana tempatnya anakku? Taib. Jika sekiranya bukan di sorga tempatnya, maka aku akan menangis dengan tangisan yang banyak. Ajtahidu fil buka, kata beliau. Aku akan bersungguh-sungguh menangisinya, meratapinya. Taib. Kata beliau alaihi salatu wasalam, innahu fil firdausil a'la, anakmu, putramu berada di firdaus yang paling tinggi. Disitulah tempatnya. Tidak tenang hatinya kalau dia tidak mengetahui posisi dan keadaan anaknya. Barakallahu fikum. Kesedihan yang amat sangat menimpa seorang ibu ketika kehilangan putranya. Tapi ketika dia mengetahui bahwa putranya ini dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka rasa sakit itu akan terobati, barakallahu fikum. Justru akan berganti dengan rasa bahagia dan senang, bangga bahkan. Taib, karena anaknya mendapatkan keutamaan. Taib, ketika sang anak mendapatkan keutamaan, keutamaan itu pun juga akan dia dapatkan. Taib, karena anak itu adalah hasil didikan orang tuanya. Baik, barakallahu fikum. Taib, kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.